Suro-suro pasal 10 rongu. Kira-kira tempo na etu wo'u, nompa mulamo magau Herodes Agripa, nompa ndasa barasa kuyamba'a topom para saya. Ia nompa kau tau, nomba timbe Yakobus sampe suvu Yohanes. Sangga nikita i Herodes, poviana etu nompa kadamba raran tau to Yahudi, nikaviana wo'umo povia Eva etu, ni parentana, tau manjoko i Petrus vo'u. Anu etu, na jadi tempo eobete posusa roti, da'a ni dikaragi. Naopu i Petrus nisoko, ia ni suaraka riara tarungu. Pade i Herodes nompakau 10 onomba'a tantara manggatono ia. Patamba'a sanggani. Patuju i Herodes, ala Petrus ratangara ringayon tau dea, maupu eobete pasca etu. Jadi, i Petrus ni ta'a makariara tarunggu. Tapi topom para saya ipue Yesus etu, bate-bate nano sambaya ka i Petrus. Antem pu'um-pu'u rijai ala tala. Tempo damo sambengi, magau Herodes no patuju, mombatangara i Petrus ringayo todea, i Petrus naturu riolo romba'a tantara, riara tarunggu etu. Nipo'u ante rungu rante. Naria vo'u, romba'a tantaran tanina, nangga tono pevobo tombi tarunggu etu. Sampe goli, naratamo malaika ipue, nekanggore risetu. Pade reme, nevanta riara tombi tarunggu etu. Malaika etu, nanta pepe palena rikoro i Petrus, nombalike ia. Nangulimo malaika etu. Pembangumo masalisa. Tempo etu vo'u, nakabasakan botomo rante ase ngaripale i Petrus etu. Naopu etu, nanguli malaika. Pasuamo pakeamu, pade pasua wo'umo sapatumu. Nangepe etu, i Petrus nantuki parentanu malaika etu. Naopu etu, nanguli wo'umo malaika. Pakemo buyamu, pade kamai tukimo aku. Pade nalaumo i Petrus nantuki malaika etu. Tapi tempo etu, da apa nanoto rara i Petrus, nuapa toni povia malaika etu, mpu-umpu'u na jadi. Nipekirina, etu aga saungu panggitana. Ira nolumako, nombaliunaka peto'o topo jaga pevobo pamulana. Pade pevobo karonguna. Pade naratamo ira riboba ase, mpakariara ngata. Boba ase etu, natebe yamboto. Pade nesuvu mo ira nantuki sampe ngajala. Narata risetu, sampe goli, nalipo mo malaika etu nompalasi i Petrus. Naopu etu, nanoto mo rara i Petrus, pade i ananguli. Vei-vei mpu-mpu ninjaniku mo, ipue nompakau malaikana, mombaka basaka aku ngari kuasa magau Herodes, pade ngarimpe ngaya-ngaya nuapara povia tau-tau to Yahudi rijaiku. Naopu nompekiri kajadia etu, nalaumo i Petrus mpaka risapo i Maria, indo Yohanes Markus. Risapo etu, nadea tau nasiromu no samwaya. Petrus nantenggedeu pevobo risavalikuna. Pade naratamo sambaa batua besi, no sangaka irode, mombabea pevobo. Tempo ia nangepe suara i Petrus, nadambampu umo ia. Pade kaliuliu, nesuabalimo ia riaranjapo etu. Da'a nibeana pevobo etu. Pade niulina katau-tau risetu. Petrus naria risavalikuna etu. Tapi nangulimo ira kangana besi etu. Nagila mo iko. Tapi irode bate-bate na nanguli. Pu'um-pu'u ia etu i Petrus. Nangepe etu ira nanguli. Etu aga malaikana. Tempo ira no tesa-tesa, i Petrus da'a nenonto-nonto nantenggedeu pevobo risavalikuna. Kaupuna, nalaumo ira nombabea pevobo. Tempo nikita ira, i Petrus mpu'u etu, nogu mampu umo ira. Petrus nombavia taka palena, ala ira pura-pura malino. Pade nitesana, ivenu ipue nanggeni ia, nesuvungariara tarunggu etu. Pade niulina vo'u. Popanjani kaya kebus, pade sampe suvu tantalina, nuapa tona jadi ei. Naopu etu, nalaimo i Petrus mpakari peto ontanina. Nayong padondona, naingu ante nae kampu umo tantara-tantara to nanggatono tarunggu etu. no simpekutana mo ira. Riumba mo i Petrus? Magau Herodes nompa kau tahu mangelo i Petrus. Tapi ira daan nombarata ia. Etu sampe magau Herodes nomparenta ala tantara-tantara sampulu onombaa tonanggatono i Petrus etu raparesa pada rakeni rapatesi. Naupu etu notuamo magau Herodes ngari bagia Yudea mpaka ringata Kaisarea pada netoomo ia risetu barasa kuya kasaena. Magau Herodes naraumpu urarana kapue ngata Tirus Bosidon. Sabana etu ira nosangganinggani narata Merapi mosinggabelo ante Herodes. Apa ngata ira etu aga nanjarumaka panggoni ngari bagia toni parenta i Herodes. Pamulana ira nomba buju sambaa batua to nomba urusi sapo magau Herodes tono sangaka i Blastus ala ia musabinga ka ira. Naupu etu nalaumo ira nanti ngayo magau Herodes Merapi mosinggabelo. Jadi ri eo toni pakatantu magau Herodes nompasua pakea kamagauna pada nalau nekatoko ripe katoko magau natesa katodea. Nanggita etu nongare-ngare motodea etu nanto ia i Herodes. Niuli ira? Ehu suara nungbiata, daa suara manusia. Ritempo etu wou, malaika ipue nompaka jua magau Herodes, sabana ia daa nombabila alatala. Ia daa nombabali tesa todea etu. Jadi tempo na ia dana tubu, na kaulemo ia, nikonindoro sampe na mate. Naopu etu, nantambai eona, nantambai natolele, tesa nu alatala. Pade nantambai kadean tau, nompara saya ipue Yesus. Sangga naopu i Barnabas bo i Saulus, nanggeni petulungi to Antiochia, kato penggeniaka, topom para saya ringata Yerusalem, nanjilimo iram paka ringata Antiochia. Ira nanggeni Yohanes Markus bo'u, mpasang gani ante ira.